Mitra bisnis, pemerintah akan melarang developer properti untuk melakukan transaksi jual-beli sebelum persyaratan keterbangunan perumahan paling sedikit 20% dipenuhi. Alasannya, untuk melindungi masyarakat dari potensi kasus sengketa properti. Pengembang menilai, aturan ini memberatkan dan menghambat penjualan di industri properti. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Summarecon Agung, Johannes Marjuki. Pak Johannes, apa komentar Anda melihat hal ini? Bagus ya, itu proteksi ke konsumen ya, karena nggak semua developer juga baik, benar gitu ya. Kan itu juga untuk mencegah developer yang hit and run misalnya. Dia udah terima uang, dia nggak bangun, terus proyeknya diselesaikan. Artinya pengembang-pengembang itu memang harus punya modal juga gitu loh. Jangan cuma modal tanah, terus dia bisa masarin, udah terima uang dari konsumen, untung-untungan. Kalau dia lihat konsumennya cukup banyak peminat, uang dari situ dia bisa bangun. Tapi kalau dapat uangnya dari konsumen nggak cukup, mungkin dia nggak bisa bangun. Apakah hal ini akan menghambat perkembangan para pelaku industri properti, Pak? Ya, tentu ada efeknya dari situ. Ya, sebenarnya sekarang malah kalau dibilang pengembang properti ini nggak ada entry barrier sama sekali. Ya kan, semua bisa jadi pengembang. Mudah sekali. Padahal kan ini bisnis properti ini juga bisnis kepercayaan. Kalau bank aja begitu regulatednya kan, begitu diaturnya bank. Tapi kalau properti kan kayaknya sama sekali belum disentuh yang seperti itu gitu. Padahal ini yang dipakai uang-uang konsumen juga. Memangnya di Indonesia banyak terjadi kasus sengketa properti, Pak? Banyak apa enggak saya nggak tahu, tapi saya tahu ada berapa kasus pengembang sudah terima uang dari konsumen dia nggak bangun, sehingga konsumen dirugikan. Yang tadi saya bilang, nggak semua developer tuh baik, bertanggung jawab gitu. Kalau developernya bertanggung jawab ya nggak masalah. Itu kan sampai sekarang pun memang mereka terima dana dari konsumen, itu dia bangun, dia kembangkan, ya kan. Tapi ada juga, belum tentu semua developer benar, ada yang nakal juga. Dia terima, belum tentu dia kembangkan, uangnya dia bawa kabur misalnya. Ada yang seperti itu kan. Jadi menurut saya kalau dibatasin 20% itu hal yang bagus. Tahu saya di luar negeri pun lebih ketat dari itu gitu. Seperti di China atau di Singapura, jangan tanya dah, itu ketat sekali mereka. Di kita sebenarnya termasuk yang udah terlalu bebas gitu. Demikian Johannes Marjuki. Saya Kiki Wijaya.